Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sesepuh puni sepuh, para rawus doyo, alhamdulillah kita saged nglajengaken pengaosan menika sesarengan kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubtian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, sampun kita bicara wonten ing pengaosan ingkang sampun soal ngingingi tajrid kalih asbab ingkang kekalihipun kala wau sejatosipun makom ingkang dipun tentuaken dening Allah. Tajrid menika nggih makom dalan sing kenging dinggih wusul dhateng Allah. Napa asbab nggih makom sing kenging dinggih wusul dhateng Allah. Sing penting boten soal apik endi tajrid karo asbab, boten soal niku, tapi sing penting aku karo Allah dipanggondo ndi endi. Niku sing penting. Mula lek upama pindah saking posisi tajrid tumuju dumateng posisi asbab. Saking posisi asbab tumuju dateng posisi tajrid, selama perpindahan itu dari kehendak Allah, maka itu tidak akan mengganggu apa-apa. Asal kula panjenengan dalam posisi kula wau terus berlangsung rasa rumangsa napa netepi takdir sing pun ditetepno dening Allah Subhanahu wa taala. Napa wong mboten oleh mboten gadah mboten angsal gadah cita-cita, angsal. Sing gak ngolehi sapa? Cita-cita boleh setinggi langit tapi tetap takdir Allah itu yang terjadi. Dan cita-cita yang sampean rancang niku mboten enten labete napa-napa terhadap ketentuan takdiri Allah. Tegese kok Gusti Allah nakdirno sampean niku terus leren rebukan riyen kalih sampean mboten. Tak nggih mboten. Jenengan mara jenggelek dadi wong napa biyen dicak rebukan dhisik. Kowe gelem tak dadekno wong. Tak nggih mboten nggih mara-mara dadi wong nggih. Terus jenengan kok terus jadi wong terdelalah jadi wong melarat. Ini tidak musyawarah. Jadi tidak jadi wong suki. Ya tidak musyawarah. gitu loh ya. Niku kedadi sadari niku. Mila lek enten wong kok ketok duwe rancangan sing dhuwur sukses. Mboten. Cita-citane kasil kabeh. Cita-cita saged kasil ngoten niku. Niku jane kok ngerubah takdir niku mboten. Cita-cita yang tinggi itu pada hakikatnya adalah masuk di dalam lingkaran takdir itu sendiri. Mula dawuhipun kitab Al-Hikam ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dipun dawaken wonten ing hikmah ingkang kaping 3 nggih menika dawuh sawabiqul himam la tukhriqu aswaral aqda. Sawabiqul himami utawi pira-pira dhisike pira-pira himmah. Enten sing ngangge makna model diwalik sawabiqul himami utawi cita-cita yang cepat sampai pada tujuannya. Iku latuhriku ora bisa mbedah, ora bisa njebol aswaral akdari ing pira-pira batas-batase takdir. Enten unen-unene wong Jawa, kridaning pakarti ora bisa mbedah kutaning pasti. Iki nek sebuti ngono, kridaning pakartine menungsa ora bisa mbedah pastine Gusti. Niku kedah yakin lan niku nyata ngoten. Lagi nyata. Bi jenengan gadah rancangan cita-cita ngoten kira-kira sing mboten geseh ngoten pinten persen. Mboten enten cita-cita kok gak geseh, mesti geseh. Upama secara napa nggih jumlah mungkin keturutan ning secara waktu mesti mboten pas. Upama sampean kepingin lan cita-citaku sesuk nggih mesti oleh duit 1 juta. Mungkin secara 1 jutane keturutan. Tapi rancangan sampean tekane 1 juta jam 8 ngono kok iso mundur jam 09. Nggih ngoten. Mboten saged. Mboten saged. Mergo napa? Menungsa niku gelem gak gelem, menungsa niku pangkate panggah kawula. Sing jeneng kawula panggah duduk bendara. Dan dia tidak punya hak untuk memberi keputusan. Lah sing jenenge himmah niku mun namung pengangen-ngangen, cita-cita, pemusatan keinginan dan pemusatan pemikiran. Mboten. Wonten ing sarah-sarah penjelasanipun Hikam sing mengenai bab himmah lan takdir menika. Wonten ingkang dawaken ngeten. Himmah niku enten diarani himmah sabiqah. Enten sing diarani himmah mutawasithah, enten sing diwastani himmah mutaakhirah. Sing umum niku himmah mutawasithah. Antarane jumlah energi cita-cita rancangan sing dirancang niku nggih sesuai lah kali rancangane niku, ya senajan upama geseh ora patek akeh. Niku diarani himmah mutawasithah. Sedengan imbang antarane ikhtiar karo hasil niku imbang. Enten sing himmah niku sing mutakhirah. Jumlah metentenge pikiran karo rancangan penyediaan sing di napa cara program sing di gaya alokasi waktu ngoten. Kira-kira lek sakmene iki iso menempuh sakmene. Terus jenengan ngitung jam, wah itu jam 11. Jam 11 iki engko teko Pasuruan jam 1. Bapak ngoten. Niku cita-cita himmah. Lah kok jam 1 niku terus saya teng kepanjen. Lha niku jenenge mutaakhirah. Maknane napa? Antarane cita-cita sing dikarepne kali kenyataan sing dialami niku mundure kathah. Niku jenenge himmah mutaakhirah. Lho ngenten sing himmah niku sing sabi kok. Anantarane angen-angen sing dicakne lan ikhtiar sing ditanjakne karo hasil sing ditampa. Niku sik amba, sik gedhe, sik cepet hasil sing ditampa niku. Dan niku namine himmah sabiqah. Wong agek kemerentek tok lho wis keturutan. Lha iki hebat to nggih. Nek wong mara nganu Mbah, kula sakit, Mbah. Sakit napa? Oh, sakit untu. Untune ngisor napa dhuwur? Wis dhuwur, Mbah. Kurang dina pun wonten seminggu. Wis mulya kok waras. Dia pake ketentok lho. Metu keng lawang waras. Niku jenenge himmah sabiqah. Blas cara cancaan ikhtiar usaha cara lahir sabab sing wajar mboten metu tapi napa hasilnya pun ketompo. Napa ngeten iki jenenge piyambake ngowahi takdir mboten. Tetap niku kelebu teng takdir. Sakjane sing mandi niku duduk dungane niku, sing mandi duduk japane. Sing sukses duduk ikhtiare, sing hasil duduk usahane. Tapi sing terjadi niku takdire Allah Subhanahu. Takdir niku namung diarani sabab. Sabab itu tempat penampilane takdir. Ya sing dik wingi pun dicuplek sithik nika nggih. Cuplek sithik. Jane wong urip iki mung kaya wayang. Mboten ana perang Brontayuda. Wong Pandhawa merangi Kurawa. Wulah seluruh aktivitas dingane niku jane namung napa to? Leh ngobahno dalan. Nek sing dik wingi dicontokne Janaka kalih Buta Cakil nika to nggih. Ora Buta Cakil niku bisa adui Janaka kok iso nglempang-glempang Buta Cakile sampai iso melebat teko gunung bareng ngoten niku. Sing lebatno napa Janaka? Janaka namung mancep teng gedebok kok. Nggih terus tangane mek diketawekno ngoten tok karo dalange terus kalau dalange etok-etoke sing Buta Cakile dikeplekno. Jane sing ngeplekno dudu Janaka. Wong sing ngeplekno niku dalange. Cuma penampilan tengkelir pewayangan niku ditampil seakan-akan sing sekti, sing hebat niku Janakane. Sami kalih kula jenengan nalika dadi dukun mandi, ini sing mandi duduk dukune. Panggah takdire. Dan dukun niku namung tempat penampilan enten penisbatan ngoten tok mawon. Niku. Mboten saged enek cita-citane wong kok iso bedol takdir mboten saged. Mila dalam hal tata kramane wong ibadah pengen usul dumateng Allah. Cita-cita itu tetap aja didadekne mesti. Saya tahun sekian harus selesai kuliah, tahun sekian harus sudah punya istri, tahun sekian harus sukses usaha saya. Tahun sekian saya sudah punya rumah, tahun sekian punya mobil, tahun sekian walah kok kaya dadi Gusti Allah dhewe. Lah ngoten. Mulane cita-cita itu boleh wis tak rancang cita-cita ki sak dhuwur-dhuwure, tapi tetep dhuwur dhewe kudu mbokae insyaallah. Lho ngoten. Lan aja dipestekno. Aja dipestekno. Mergo sebab akibat sing dipahami akal karo sebab akibat sing ditetepno takdir niku sing sering geser. Mulai dari soal yang kecil sampai yang besar. Soal yang kecil dan yang besar. Contohnya, mana yang tahu? Sopo sing sergap ngaji nahu, dia bakal pinter nahu. Jadi gula rancangan akal gitu, gak? Data sing ditemoni akal, banyak sing sering ngotot niku. Terus akhirnya dia ngerancang, lek ngono muridku iki ben iso nahu kabeh, itu tak ajari nahu saakeh-akeh. Nah, ternyata takdiri Allah mboten ngoten. Bocah sing dipaksa meten teng ngaji nahwu sorop niku tiba engko akhire ora pinter nahwu sorop, tiba malah pinter tafsir lho. Dhumut niku saged. Teng Pondok Tambak Beras Jombang niku kula mondok teng mriko. Nganti sakniki sik mondok teng mriko. Mondok kebablasan gak mulih. Ya niku kata sing nalika isik mondok cita-citane niku nggih kepengin dadi ahli mantek balakoh tibake bangsa ya bae dadi pegawe negeri mulang tengah liah negeri malah dadi guru matematika lho ngoten niku nggih kathah piye nggih ku malah aku biyen ora seneng lho matematika lah kok saiki aku dadi guru matematika entuk malah kanca kula sak kelas niku sing lucu pian ya bae niku nalika sekolah niku wis turu-turu ngoten mau ngantukane setengah mati ngoten tapi nggih pinter ngerapek atine gurune ngoten niku pinter dadi ya ora patek dikai biji elek. Yen ngoten niku tamat mualim minta Mbak Beras ya mbake terus rabi bangsal ngriku daerah Bojonegoro daerah Mburna. Ya tamat mualim niku lho. Mualim niku setingkat aliyah. Lah kok terus moro duwe cita-cita gregetuk-gregetuk terus desa kene urung duwe sanawiyah tak degne sanawiyah. Oleh 3 tahun anu didegno aliyah, degno aliyah sukses sampai iso ngedegne aliyah. Padahal duduk sarjana pendidikan. Ngoten. Lah kula takon, lah kula mumlang piye? Lah yo mbahku dhewe gumun. Biyen niku pelajaran niku ora enek sing paham. Bungsu aku macak dadi kepala salawiyah ngono kuwi lek enek guru kosong, pelajaran apa ku aku yang senerang loh. Jadi PMP, IPS, nopo pun ada pelajaran PSPB, PSPB ke, nopo ni ku, nopo perjuangan Oh, PSPB pendidikan sejarah perjuangan bangsa ni ku jadi aku pun ngono-ngono ku gak paham. Yo iso aku. Dasi aku ngumun nih pas wayah kijah akhlak. Aku lek pas wayah diulang tau kita gak paham. Aku pas ngerang wayah kijah akhlak yo iso aku. Mergo aku kadung dadi kepala sekolah, lek nek guru bola sing ngisi kudu aku lho mboten. Ngoten niku saged. Niku jenenge takdir. Padahal metentenge piyambake pian mboten metenteng niku metentenge namung krana napa dipeksa karo bapake, dipeksa karo gurune, mbuh turu gak turu sing penting budal sekolah. Namung ngoten tok. Jadi aku ternyata pukul ini, pukul takdir sing beda. Dan kadang-kadang enten yang ini gue nek hubungannya kali soal kenyataan. Nek sing nun saya uang ahli toreko, uang sing belajar wiridan. Sosok pun silo, ular raja tua, motor tas buat. Cita-cita ni lah, himbah ini aku pengen. Iya tak bisa nak aku lek wiridan ini song nges, nges. Iya dia mau nges kan teman gue. Wiridan ini so, pokoknya so sampai kelelep. Nengoni wiridku, semakin dipetenteng lo, semakin gak iso. Lagi nanti. Salat bareng yo ngono, salat iku karepe sing khusuk. Salat mulu takbir di alon-alon sedakep sampai ngiwo. Ngene iki ge pagah boten khusuk. Tapi tiba-tiba gak ada himmah, punya cita-cita dan pemusatan pikiran ke sana, pengerahan pikiran dan pokok ikhtiar sak pole niku namine himmah. Lho, ternyata boten dadi. Lah bangsa nuwun sewu, pas teng WC. Nggih, teng WC niku. Niku lak moro-moro zikir niku muni dhewe. Moro-moro kaya-kaya kebuka sembarang kalir zikir iso muni awake iso muni kabeh zikir Allah Allah Allah Allah. Nggih nikmat. Pas teng WC sing ora niat malah dadi sing paling dhuwur sacetoh metenteng malah ngluyur ning dindile kok niku. Niku jenenge himmah mboten iso bedah takdir. Nah. Kula nate nangkret ing ngoten niku dipun jawab ngeten. Dipun dawaken sakjane ora kok sing marai kowe moro zikirmu teko iso muni. Atimu muni ngono kuwi dudu mergo lemu ning WC. Ya kuwi sakjane olehmu metenteng pas ning salat kowe gak iso kuwi lho. Pas kowe ning dhuwur sajadah wiridan metenteng ora iso ngono kuwi lho. Kuwi karo Gusti Allah disimpen terus diparingno pas kowe ning WC. Kok upama kowe gak tahu. Gak tahu metenteng ning dhuwur sajadah kira-kira ya ning WC gak iso muni. Maknane napa? Panjen takdir niku mboten kudu persis karo karep sampean. Niku mulane dalam hal niki tata kramane wong duwe himbah niku kudu tetep dipunggal ngoten dipunggal sing dhuwur dhewe niku kudu dionekne insyaallah lek sampean selalu muni ngoten insyaallah iku nggih mboten gampang stres ngoten tapi yo dibalik teng nika soal itimat malih nika soal tajir soal asbab soal macam-macam kok peh walau takdirnya wis diatur karo takdir ora usah ikhtiar lho ampun ngoten. Himmah itu pasti ada itu sudah manusiawi. Setiap orang punya himmah. Tapi aja pisan-pisan himmahmu niku cara wong Jombang arane ngelamak. Aja pisan-pisan himmahmu ku ngelamak sampai nyaingi karo irodahe Gusti Allah. Wong Jawa aja ndisi kersa. Niku penting, penting. Nah, betul ngoten mungkin jenengan tabrakan terus. Yo kok sik kok gak tau pas. Lah, Allah niku sing sering lek maringi niku nalika wong wis ora karep, niku nembe diparingi. Tapi nalika wong niku tesih karep malah gak diparingi. Niku sing sering ngoten. Niku salah satu bentuk sunatullah, kebiasane Allah maringi niku ngoten. Lah niku ya angel kok niku. Nek ngono aku tak gak karep ae ngoten. Ya karep ngoten wong. Sama nune aku tak gak karep iku manane karep kok. Lagi ngoten. Di wong niku lek ampun mboten karep, iku biasane kalih Allah malah diparingi. Tapi lek tesih duwe karep mboten diparingi. Napa? Karena Allah welas dateng jenengan. Ngoten. Nek sampean karep langsung diparingi, karep langsung diparingi, karep langsung diparingi. Saman mengke terus dadi Gusti Allah. Ngoten, lek samanku dadi Gusti Allah, tanggung jawab dadi Gusti Allah niku sampean gak mampu. Mengke tabrakan karo kodrat esensi asli posisine panjenengan dadi kawula niku wae ilang. Wong Petruk kok dadi ratu. Dan Petro itu ya dadi punakawan ae lho. Sing dadi ratu ya ben Janaka utawa putra dewa napa Duryudana napa sinten ngoten sing dadi ratu. Ngoten. Niku jenenge nglenggana ing urip. Nrimo ing pandum. Ngerti tugase dadi menungsa, ngerti dadi tugase dadi menungsa. Iku hubungane sakjane kali soal tajrid kali asbab kala wau. Betul nggih? Soal sakjane niki, soal himmah niku hubungane kali soal asbab kali tajrid. Senajan himmah sampean liwat tajrid niku, nek aku tajrid engko mesti aku gelis mukasafah, engko gelis oleh karomah. Mergo aku wis ora ngurusi dunia blas, aku dadi wong zuhud. Lah aku dadi wong zuhud engko sembarang kalir dicukupi Gusti Allah. Nek munine ngoten niku muncul kan sampean dhewe niku sakmene langsung ora sadar jenengan niku selengke malik posisi Allah dadi buruh sampean dadi juragan. Tapi ya agar karep keturutan, agar karep keturutan. Terus terus pokoke karepku kudu dituruti. Karepku kudu dituruti. Iki terus malah kudu ngoten sing sampean paksa sinten? Heh, maksa uang. Dan apa uang niku iso nuruti karep sampean? Sing saged nuruti karep sampean sinten? Nggih namung Allah. Ya tapi lek sampean mikir terus ngelamak ngoten niku, anggere duwe omah keturutan. Duwe omah keturutan. Malah kadang-kadang mbek sapa kok niki kedah keturutan Gusti. Lha terus pundi wong sing lara niku ponakan kula lho. Dukune kula niku lek mboten waras isin kula ngoten. Akhire niku mboten krasa meneng-meneng akhire Gusti Allah sampean dadekne pelayan, sampean sing merintah Gusti Allah. Niku jenenge suul adab. Jenenge sampean gak duwe unggah-ungguh, gak duwe tata krama. Wong kawula kok meksa benda benda. Dan ketiga pokoke himmah napa mawon tetep sampean kudu nglenggoko himmah yang ada pada otak saya ini pun sebenarnya adalah merupakan pantulan irodah dari Allah Subhanahu wa taala. Soal irodah kuwi engko sing arep terjadi sing endi sing ora terjadi sing endi terserah Allah. Mergo Allah niku gadah wewenang yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu boleh dan memang bisa menghapus apa yang dikehendaki dan boleh menetapkan apa yang dikehendaki. Dan iki sakjane nuwun sewu pun kulino jane dialami awak dhewe niku pun kulino bahwa cita-cita setinggi apapun dan secepat apapun cita-cita itu terselenggara itu bukan cita-citanya sebenarnya, tapi itu tetap masuk dalam lingkaran takdir. Berarti cita-cita itu tidak bisa menembus batas-batas takdir. Wis ta, lek pancen kowe ditakdir dadi kiai. Ya bangga, posisimu sing paling bener ya kiai kuwi. Senajan kowe kepengin duwe cita-cita bisnis ya gak dadi. Ngoten. Dadi ini kowe pas nglakoni kiai getu butuh mulang, ulang, enak bocah santri teko mbok ulang, enak wong bodho mbok ulang, diundang ngaji budal, lah kok moro-moro karo Allah, tengah-tengah mulang ngono kuwi delalah, ngora karepmu dhewe kok, karepe kono takdire kono, moro enak kenalan, nganu iki, iki, kenten tiang butuh tanah kuwadah iki. Jenengan mesti nelak nggih ngaos teng ngriku-ngriku lak nggih ngertos enten informasi. Sinten sing badhe tumbas tanah apa enten sing gadah sing badhe nyadi tanah. Oh enten teng Jombang niku. Enten tiyang dodol tanah niku petang puluh hektar nganti sakniki dereng payu. Kula nggih namung ngoten niku tok, nggih informasi ngoten tok. Moro-moro diparani dhewe. Terus kono transaksi lho. Moro kula oleh dhuwit lho ngoten. Akhire ora sengaja moro-moro kiai ngerangkep jadi biru jasa maklar tanah lho ngoten lho. Tapi ora karepe dhewe ngoten. Ngoten iki mboten apa-apa wong. Wong ora ngrono kuwi ya. Saged lan angsal ngoten niku. Kalih upamane jenengan pun wis tajrit nggih, maksude wis karo Gusti Allah usahane wis dipedhoti kabeh jenengan pun nglenggono alhamdulillah kok tak tajrit. Lah kok moro-moro enek wong ngajak petung. Delalah petunge judu. Ki yo barokah moro oleh bati. Tapi yo enak-enak wiridan enak tamu. Nah dulu Mas iki iya to sampean biyen lak tau ning pasar sepeda kono to. Iya nyapa. Sampean nak pengalaman naksir sepeda. Iya lah iki lho enak sepeda. Iki lek cara taksirnya sampean piro ngene iki. Iya, iki paling larang 5 juta iki.